نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى Pemirsa Al-Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Naomi. Dan kita masih berada di sesi tanya jawab ya. Selanjutnya kita akan bahas satu pertanyaan lagi sebagai penutup ya, karena waktu ada pertanyaan dari Abi Hana dari Cisitu Sumedang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Buya dan Umi yang saya cintai, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Buya Umi. Amin. Mohon maaf Umi jika pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Buya, saya punya hutang ke adik saya. Cuma tidak ada jatuh tempo untuk pembayarannya, tapi saya ingin tetap bersedekah. Bolehkah Buya jika saya menabung untuk berhutang dan tetap sedekah juga? Terima kasih Buya. Baik. Kalau belum, artinya begini, kalau tidak ditentukan waktunya, berarti belum jatuh temponya. Akan tapi pun demikian, Anda tidak boleh seenaknya. Anda kira-kira, harus kira-kira dong. Maka kalau Anda pengen keutamaan, ya selesaikan dulu utangnya, itu lebih bagus. Mungkin tanya kepada adik Bu ya, tanya kepada adik, tanya langsung saja ya, ya. Karena biarpun tanya tidak wajib, kecuali memang utang sudah jatuh tempo. Jadi ya, kalau adik mengatakan oh terserah sebisanya, oh, ya, boleh, gitu, ya, itu silakan, bisa diatur biaya ya. Tapi juga itu masuk wilayah tadi ditanyakan sebelumnya, hawa nafsu ya. Kadang orang sering bersedekah tapi susah membayar utang, susah membayar zakat. Ditipu oleh syaitan. Baik. Baik ya. Intinya harus melihat kondisinya dulu. Iya, memang itu belum jatuh tempo dan boleh. Karena karena belum jatuh tempo, diperkenankan kalau Anda mau sedekah dan seterusnya. Bu ya, kalau tidak jatuh tempo, apakah wajib nanya tempo atau gimana Bu ya? Kalau misalnya enggak ada tempo. Tidak ada tentunya itu ya. Tidak ada ketentuan tempo. Iya, tanyalah sebaiknya. Untuk memastikan biaya. Atau ikut kebiasaannya biasa, umumnya. Menetapkan tempo itu termasuk syarat atau tidak di dalam hutang-piutang biaya? Tidak. Biaya. Baik. Baik biaya. Tapi yang paling penting kalau dalam hutang-piutang itu ada tertulis ya biaya. Ya, tertulis biaya. Dan temponya juga. Baik biaya. Baik biaya. Terima kasih biaya untuk jawabannya dan juga kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku. Terima kasih karena Anda sudah bergabung bersama kami dan kita akan. Sebelum kita tutup ya, kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan Buya sampaikan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Buya. Dipersilakan Buya. Baik, kesimpulannya adalah ayo dalam rumah tangga kita ini upayakan sebisa mungkin adalah dengan keindahan ya. Maka biasakanlah dalam rumah tangga itu untuk bisa introspeksi diri ya. Kalau ada sesuatu kekurangan atau permasalahan, jangan serta-merta kita menyalahkan orang lain, menyerahkan pasangan, tapi mulai dari kita. Ini penting sekali. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu membangun komunikasi yang indah di antara pasangan ya, bahasa komunikasi ya. Sebab tertutupnya komunikasi muncul suudon dan ya, juga ya. Kadang problem besar karena tidak komunikasi. Bahkan program-program dunia pun juga tidak komunikasi ya. Pernah saya contohkan kalau seorang istri itu punya anting cuma sebelah saja. Enggak ada sebelahnya karena suaminya enggak punya duit. Suaminya tuh punya motor tuh bannya cuma satu. Sehingga motornya enggak bisa dipakai. Okay. Anting enggak bisa pakai, ban enggak bisa dipakai. Cumanya masing-masing sudah memikirkan pasangannya karena mencintainya. Istrinya pergi ke pasar untuk beli ban. Tak taunya sang suami juga ke pasar jual bannya. Akhirnya beda. Istri jual antingnya atau beli ban? Istri jual antingnya. Akhirnya sang istri jual anting pulang beli ban. Sang suami pergi ke pasar juga menjual ban mau beli anting. Sampai di rumah tetap sebelahan semuanya karena tidak ada komunikasi. Jadi padahal penting niatnya baik Bu ya. Niatnya baik dapat pahala. Baik. Itu urusannya, tapi urusan yang lain kadang-kadang membahayakan kalau tidak ada komunikasi ya, termasuk mendidik. Ini panjang kisahnya, mendidik anak dan seterusnya itu harus ada komunikasi ya. baik. Kemudian mari kita berdoa mohon kepada Allah ya, semoga Allah memberkahi perkumpulan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa tuhinna wa athirna wa tutun alaina. Innaka la tu'adzibu ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari keharaman, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya. Jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, keadaan kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Maha Kasih. Jadikan anak-anak kami adalah penyejuk hati kami, ya Allah. Amin. Penghibur kami di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin. Lapangkan rezeki kami, ya Allah. Amin. Untuk membiayai keluarga kami, ya Allah. Amin. Yang halal penuh berkah. Amin. Dan kami mohon jadikan kami adalah pasangan yang saling mencintai karenamu ya Allah. Keluarga yang saling mencintai karenamu. Panjang umur ya Allah. Dalam keadaan sehat walafiat taat kepadamu. Berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabutnya, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan para murid-murid kami semua ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatibah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan semoga apa yang boleh sampaikan bisa menjadi ilmu manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga terima kasih, ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemirsa Al-Baca TV dan juga Sabar Radioku karena Anda sudah bergabung bersama kami. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf jika masih ada banyak pertanyaan belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk terus kita belajar bersama di kesempatan yang akan datang. Dan mohon doanya selalu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.